Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman semuanya. Tutorial lain, kalau kita pengen dapat traveling yang fun dan bernilai ibadah atau berpahala adalah coba kita belajar menikmati, merenungi kebesaran-kebesaran Allah yang ada di sekitar kita. Dan itu tuh banyak banget modelnya. Bisa bentuknya adalah tentang semesta, kayak kita ngelihat pemandangan, kita ngelihat fenomena alam, kita ngelihat langit segala macam. Itu kita coba belajar kayak otomatis jadi kayak takjub gitu sama Allah. Karena banyak orang yang mudah takjub kepada makhluk tapi kayak susah banget mau takjub sama Allah. Kayak misalnya kita ngelihat ada orang yang keren, kita langsung takjub. Ngelihat cewek cantik, kita langsung takjub. Ngelihat orang yang kaya, takjub. Ngelihat orang yang sukses karirnya, sekolahnya, nilainya bagus, kita kayak langsung respect gitu, takjub. Tapi kalau sama Allah kita kayak kok banyak alasan ya untuk enggak takjub. Seolah-olah Allah tuh enggak berhak dapat respect dan takjub dari kita, padahal Allah yang maha segala-galanya dalam kebesaran dan keagungan. Jadi kita belajar membuang ego untuk ngakuin kalau Allah itu emang super duper luar biasa. Kalau Allah itu emang apa, keren banget lah kebesarannya gitu. Jadi kita belajar langsung takjub dengan melihat ayat-ayat atau bukti-bukti kebesaran Allah SWT. Itu bisa bentuknya tadi semesta, bisa juga bentuknya cerita-cerita dari adegan yang kita alamin, hikmah yang kita alamin, atau cerita dari orang-orang yang kita dengar cerita kehidupan pribadinya, kehidupan spiritualnya. Seperti kita selama di Jepang kemarin sempat mendengar cerita dari saudara kita yang mu'alaf, baru masuk Islam, orang Jepang asli. Asli sini tapi tinggal daerah sini. Ima dopo ni sunde imasu ka? Ima wa Yokohama no Aobaku. Tinggal di Yokohama. Berarti ke masjid tadi berapa? Iya. Yokohama kara koko made te densha nan 1 jikan gurai ka? 1 jikan han gurai kana? 1 jam setengah naik kereta. Jadi Yokohama itu seperti Jakarta dan Bogor lah. Saki pajar no oinori no tame ni nanka doko ni netan desu ka? Kinono yoru wa masjid Indonesia Tokyo. Karena banyak jamaah yang dari masjid Indonesia Tokyo kesini, jadi saya tidur di masjid tadi malam. Nah, dari masjid Indonesia tadi rama bareng-bareng jamaah Indonesia kesini naik mobil. Itsu kara ano nyushin stan desu ka? Wa 3 nen bai desu. 3 tahun yang lalu saya masuk Islam. Islam ni nyushin no hikake wa nanka mo ikai oshiete itadakimasen ka? Hai. Ojii-san ga Indonesia ni ite, de ojii-san wa Nihon ni kaette kitan desu kedo, ojii-san to oba-san to ato sono kadoku wa minna ima mo Indonesia to Malaysia ni ite, de soko ni ryokou ni itteru uchi ni koyu kou なんだろう、日本の仏教とかじゃない、あの一人の神様を信じるっていうのも すごいいいことなのかなと思って、それがきっかけ。はい。 Jadi, jadi ada istilah kakek itu bahasa Jepang. Jadi kakek dan nenek saya itu tinggal di Indonesia dan sampai meninggal di Indonesia. Kakek nenek saya itu apa masuk Islam, tapi ayah saya pulang ke Jepang. Jadi kakek dan nenek di sana, ayahnya dia pulang ke Jepang. Belum Islam atau ayahnya? Otosang to Obasang, New Sings to? Buddhist to. Ah, Buddha. Ayah sama ibu saya Buddha. Kakeknya yang udah Islam. Kakeknya udah Islam. Kakeknya. Nah, tapi saya suka jalan-jalan ke Indonesia. Dengan jalan-jalan itu, saya melihat ada satu kepercayaan yang hanya percaya kepada satu Tuhan. Kalau kebetulan kalau Jepang itu kan Tuhannya banyak kan, dewanya, dewa hujan, dewa apa, dewa apa, dewa apa. Tapi dia apa ada satu kepercayaan, satu Tuhan, Allah, dan saya menarik tertarik, saya belajar dan memeluk agama Islam. Belajar Quran berarti atau? Kyo wa nanka Quran to ka ano benkyou shite masu ka? Shite masu yo. Chotto dake. Tentu saya belajar Al-Qur'an walaupun sedikit katanya. Yomeru kedo sugoi yukkuri. Saya sudah mulai bisa membaca Quran tapi pelan-pelan. Iko to yaru to yu Aris. Gantungan kunci apa? Nah. Keyholder. Keyholder. Keyholder. To 7-Eleven market and you don't have to use plastic. Hai. Sugoi. Sugoi ne. Yatta. Kureru no? Beneran saya mau dikasih hadiah ini. Yatta. Yatta. Arigato. Di Jepang itu ada budaya kansasuru, budaya berterima kasih. Misalkan nih hari ini jam 10 misalkan saya bantuin dia, ntar pas ketemu tadi siang, siang-siangnya dia bilang tadi pagi terima kasih ya, pas sore oh tadi pagi makasih ya gitu. Terus besoknya kino arigato nih, kemarin terima kasih ya. Terus ketemu lagi minggu depan, minggu lalu terima kasih ya, bahkan tahun depan dia masih ingat kionen arigato nih, tahun lalu terima kasih nih. Biasanya orang Jepang itu ada budaya seperti itu kan? Terima kasih. Ada juga saudara kita yang berangkat haji hanya dengan modal jual koran. Nah, jadi teman-teman kalau di Indonesia tuh ada tukang bubur naik haji. Kalau di Jepang di sini tuh ada tukang koran naik haji. Nah, ini salah satunya nih abang kita. Boleh cerita dikit Bang Ai? Bang Ai kita tiap pagi sih ya, jadi pejuang subuh. Masya Allah. Jadi pejuang subuh jam 3 bangun, harus ke kantor. Terus di sana udah ada motor sih ya. Jadi kita jam 3 kita naik turun tangga masukin koran. Karena orang Jepang masih suka baca koran ya. Terutama yang orang-orang tua-tua gitu. Jadi kita sekitar 180 sekitar 180 koran gitu. Masukin bagiin ke rumah-rumah gitu. Berapa jam sehari kan? Dari jam 3 sampai jam 6. 3 jam. Ya. Kerja sehari 3 jam di sana kaji tuh, coba. Dalam setahun. Ya, selama setahun kan? Iya. Cepat itu. Kalau di Indonesia 3 jam sehari jual koran, berarti berapa puluh tahun. Kena kaji ini luar biasa nih. Insyaallah berkah ya. Kita ke Jepang semoran. Berkah nih, rezekinya berkah Masya Allah. Masih ada lowongan loh. Masih ada lowongan koran. Dulu kesini rata-rata para sesepuh kita, senpai-senpai di sini tuh, yang pada naik haji itu, dulu saya datang terinspirasi itu pas ketemu di masjid dibilangin. Ini kayak ada Pak Bas ya, beliau itu rata-rata ngoran terus bisa naik haji gitu. Pakai motor atau sepeda? Kalau pas ngorannya naik motor. Bisa motor. Tapi kalau pas ini kesana ya, alhamdulillah sih karena ada motor ya sekarang. Kalau dulu naik sepeda sih lumayan, paling sekitar 15 menit perjalanan dari rumah ke kantor. Sekalian biar seger ya, subuh-subuh ya. Itu salah satu cerita apa turun-temurun yang kita banggakan gitu. Dari senior-senior sebelumnya gitu. Oh berarti udah banyak ya? Banyak sendiri, jadi inspirasi juga buat yang berikutnya kan. Benar-benar. Coba. Orang naik haji. Yang jelas sih, buat aku, yang jelas sih buat saya, harusnya jalan-jalan itu nomor satu itu justru menemukan bukti kebesaran Allah. Nomor yang kesekian baru yang lain-lain. Tujuan utamanya, kalau kita lihat bukti kebesaran Allah itu, supaya kita makin yakin sama Allah. Masa sih kita masih ragu untuk menyerahkan hidup kita kepada pemilik semua alam yang keren nih? Masa sih kita masih ragu untuk minta tolong kepada yang maha kuasa kayak gini? Masa sih kita masih ragu untuk mengutuhkan penyerahan diri kita dan cinta kita kepada zat yang maha indah kayak gini? Itu kan buahnya ya, hasilnya, goalsnya gitu, outputnya. Kalau misalnya kita bisa merenungkan ayat-ayat Allah, itu yang terpenting ya. Mungkin kemarin tutorial yang pertama itu adalah doa, itu penting banget. Tutorial yang kedua itu menemukan teman yang nyaman dalam perjalanan, itu juga penting banget. Tapi ini adalah yang terpenting, menemukan dan membaca bukti-bukti kebesaran Allah untuk menambah iman. Buktinya banyak, bisa semesta, bisa pengalaman orang, bisa hikmah dalam setiap adegan yang kita alami. Termasuk yang sekarang nih, kita udah mau pulang. Ternyata emang begitulah dunia. Dunia itu gak ada yang abadi. Kita ketemu sama Kang Yusuf, kemudian juga sama keluarganya nyaman, tiba-tiba udah harus berpisah. Walaupun kita belum rela sih untuk berpisah, karena kayak masih banyak yang harus dibeli, belanja belum puas misalnya, atau masih pengen main kayak kemarin main ski, main snowboard Bang Inong. Udah jam 5 waktunya pulang, masih minta sekali lagi, akhirnya udah beres sekali lagi, balik lagi sekali lagi yang terakhir. Kenapa? Itulah dunia, kita gak pernah puas tapi kita udah harus menyudahi gitu. Itu hikmah lain. Terus ada lagi hikmah ini nggak apa ya, agak panjang ya terakhir. Hikmah misalnya, selama kita di Jepang itu alhamdulillah teman-teman, kita sangat dimudahkan dengan fasilitas apalagi kebaikan dari teman-teman di Jepang, terutama keluarga Kang Yusuf. Itu buat saya tuh jadi kayak inget, ini kita tuh baru jadi tamu, baru jadi undangan di Jepang, kita udah bisa dilayani semudah ini. Semua urusan kita tuh dipenuhi. Tempat tinggal disediakan, kendaraan disediakan, guide, tour guide disediakan, translator disediakan, mau belanja dibayarin, mau kemana-mana ada yang mediasiin. Pokoknya semua difasilitasi, semua dimudahkan, padahal kita cuman tamu undangan. Kebayang gak di surga ketika kita menjadi raja, bukan tamu undangan, dan semua yang ada di surga itu Allah sediakan sebagai pelayan kita. Wildanun mukhalladun ghilmanun ka'annahum lu'lu. Mereka itu seperti mutiara-mutiara, anak-anak muda yang ada di, jadi kayak LO, aktivis, apalagi diet, semua orang menyambut kita di surga bukan sebagai tamu, tapi sebagai raja. Kebayang gak gimana mudahnya hidup kita di surga, sangat diprioritaskan. Semua orang tersenyum kepada kita. Kita tuh gak ada salah gitu ya. Kayak sekarang misalnya lagi jadi tamu undangan, gak ada salah, ngomong apa aja benar gitu. Berperilaku apa aja, keliru-keliru dikit, dimaafin gitu. Minta apa aja, diusahain, gak ada, oh gimana ya, gak ada alasan. Itu baru jadi tamu undangan, belum jadi raja di surga. Jadi mudah-mudahan memang kita jadi lebih semangat sih mengejar surga, supaya dapat fasilitas hidup yang abadi. Kalau di dunia kayak gini cuma 7 hari doang durasinya nih, mendapatkan hidup yang dilayani itu 7 hari. Di surga itu khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya. Itulah diantara hikmah, diantara bukti-bukti kebenaran dan kebesaran Allah yang bisa kita dapatkan selama perjalanan di Jepang. Jadi mungkin kali ini kita cukupkan dengan 3 tips saja untuk traveling yang berpahala dan fun. Insyaallah traveling yang akan datang, kita mau kemana Pak Haji Hilman? Next time kita akan ke Kanada, ke Australia, ke Turki, New Zealand, kemana aja? Around the world. Masya Allah, saya Inggris. Oh, I love you, amin. Jadi insya Allah next time pas kita lagi ada traveling lagi, saya akan share gimana caranya dapat traveling yang berpahala dan fun insya Allah. Kali ini 3, 1, jangan lupa doa, karena itu penting banget untuk ngejamin perjalanan kita lancar dan aman. Kedua, carilah teman yang nyaman, teman yang tajir, teman yang baik hati, teman yang soleh, teman yang bisa dengan ngajak kita buat having fun bareng. Ketiga, cobalah temukan sebanyak mungkin. Challenge dalam traveling itu adalah kayak apa, Pokemon Go. Nyari Pokemon di mana-mana. Kalau sekarang enggak nyari Pokemon, nyari di mana ada kebesaran Allah, dan itu mudah banget. Kumpulkan sebanyak-banyaknya poin supaya nambah iman kita, nambah ketaatan kita sama Allah, dan pastinya nambah kebaikan kita untuk sesama manusia. Sukses buat semuanya. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Maklum kita masih belajar untuk bisa jadi jadi orang yang lebih masih belajar juga, sama-sama masih belajar, banyak hal yang kita belum ngerti. Kalau ada dalam video selama di Jepang ini yang kurang berkenan, itu cuma bercanda, nggak serius, dan mudah-mudahan semuanya bisa dapat manfaat. So jangan lupa subscribe dan klik tombol lonceng biar kalian bisa update terus kapan kita upload video terbaru. Jadi langsung ada kayak notifikasi biar teman-teman bisa langsung dapat sharing terbaru dari saya di channel Hanan Attaki. Dan channel ini bukan cuman, maaf kalau misalnya ada kesan kayak segaya banget sih jalan-jalan ke luar negeri, enggak, ini lebih ke sharing tahadus bin ni'mah, itu tujuannya, supaya kita lebih semangat untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditutup biar kayak YouTuber tangan ke kamera gitu. Bentar pas terang.